Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ya, silakan hafalannya dari li raf'i arba'u alamatin. Ya. Bismillah. Qala al-musannif li raf'i udah lama enggak mau roja jadi pada lupa. Naik. Wa amman. Wa amal alif. Wa alifu fatakunu alamatan li rafi. Fi tasniyatil asma'i khassah. Terus wa amman nun. Fatakunu alamatan li rafi. Fi fi'lil mudari. Ida tasalahihi domiru tasniyatin. Au domiru jam'in. Au domiru mu'annatin li mukhatabah. Walil nasbi. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو وأما الياء وأما حذن فيكون علامة للنسب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف والجمع التكسير المنصرف والجمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وفي تثنية والجمع وأما المؤنث فتكون علامة للخفض في اسم الذي لا ينصرف. Belum. Ya. Baik, kita lanjutkan, masih kita pada pembahasan tentang isim-isim yang la yansharif, tidak bisa menerima tanwin. Sudah kita ambil beberapa. Ya. Yaitu yang pertama, yang dia ghairu munsharif karena sebab satu illah. Yang pertama sih ghamatul jumu'. Yang kedua, ta'nif dengan alif mamdudah. Kemudian yang ketiga, ta'nif dengan apa? Alif maqsurah. Kemudian macam yang kedua dari isim yang ghairu munsharif adalah karena padanya ada dua sebab. Sudah kita ambil itu. Yang pertama, yaitu apa? Alamiyah dengan ta'nif. Ya, alamiyah dan ta'nif. Kalau alamiyah, itu adalah illah yang kembali kepada makna. Kalau ta'nif itu kembali kepada lafaz. Ya, baik, kita masuk ke yang kedua dari isim yang la yansharif karena dua sebab. Yaitu alamiyah, alam bersama a'jami. Ya. Nama dengan a'jam. Apa itu ini maksud dengan ajam? Kalau alam jelas ya, maknanya nama. Ya. Ketika disandarkan bersama alam, ilah yang lain ajam, yaitu nama itu diambil dari selain bahasa Arab. Dari Indonesia, Prancis, Amerika, ataupun yang lainnya, maka ketika itu dia ghairumun sharif. Nah. Contohnya Ibrahim. Ini nama bukan dari asli bahasa Arab. Kemudian diambil ya kepada ataupun digunakan dalam bahasa Arab. Ibrahim, Idris, Ismail, Yakub, ini nama-nama para nabi. Yusuf ya. Ini semua nama-nama yang diambil dari selain bahasa Arab dan dia ghairu musharif. Ibrahimu tidak boleh Ibrahimun. Idrisu enggak boleh Idrisun. Ismailu enggak boleh apa? Ismailun. Ketika dijarkan marartu bi Ibrahim gitu. Wa Idrisa. Ya, dan seterusnya. Dimashku, ya, Damsyik Dimashku. Beirut, ini nama-nama apa? Ajam. Jadi, yang kedua yang dia mamnu' minas sharaf karena dua sebab adalah nama dengan apa? Ajam. Ya, nama yang dia diambil dari apa? Selain bahasa Arab. Ya. Apakah diletakkan oleh orang Persia atau Romawi, Hindia atau yang lainnya. Yang jelas bukan diambil dari apa? Bahasa Arab. Ya. Nama-nama nabi seluruhnya itu mamnu' minas sharaf. Terhalang dari sharaf kecuali enam. Kecuali enam. Muhammad ini munsharif. Diambil dari bahasa Arab kan? Hamada yuhammid. Ya, dia si maf'ul Muhammad yang terpuji. Saleh dari bahasa Arab kan? Salah dari saluha, saleh. Syuaib juga dari bahasa Arab. Ya, adapun Hud, Nuh, Lut ini diambil dari selain bahasa Arab, cuma dia munsharif kenapa? Karena ejaannya ada tiga. Ejaannya ada tiga huruf. Kemudian tengahnya sukun. Nah, ini juga ada faedah tambahan. Jadi nama yang diambil dari bahasa selain Arab yang dia terdiri dari tiga huruf. Tengahnya sukun, maka dia apa? Munsharif. Seperti Hindun juga itu. Ya. Kalau Hindun kan dia dari bahasa Arab. Ya. Kalau Hud, Nuh, Lut itu diambil dari selain bahasa Arab. Cuma dia munsharif. Kenapa? Karena terdiri dari tiga ejaan, tengahnya apa? Sukun. Ya. Ah, bisa difahami? Ini ilah yang kedua ataupun jenis yang kedua dari isim yang lain sharif karena dua sebab, yaitu alamiah dengan apa? Ya, ujumah, yaitu apa? Ujumah diambil dari selain bahasa Arab. Ya. Insyaallah mudah kan? Ya. Apa contohnya? Ada enggak? Idris, Yakub, Ibrahim. Ya. Contohkan. Wauhayna ila Ibrahima. Lihat, wauhayna ila Ibrahima. Kami wahyukan kepada Ibrahim. Ibrahima di sini. Kalau kita i'rab bagaimana? Ibrahima ismun majrur, isim yang dijarkan dengan apa? Ila. Wa alamatu jarhi apa? Al-fathah niabatan anil kasra li'an lahu la yansharif. Kalau ditanya ilahnya apa? Lil alamiyah wal ujmah. Karena alamiyah dan ujmah. Ya, faham? Ya. Tinggal dikiaskan yang lainnya. Nah, kita masuk ke ilah yang berikutnya. Ini kan panjang ya. Sederhana saja mungkin. Ringkas saja penjelasannya yang penting bisa difahami. Kemudian yang berikutnya. Ya, dari isim yang dia ghairu munsharif karena sebab dua illah, dua sebab. Yang pertama alamiah nama juga ditambahkan bersamanya tarkib. Ya, tarkib. Apa itu tarkib? Tarkib adalah dua nama yang tadinya berdiri sendiri maknanya. Kemudian berjalannya waktu menjadi satu nama gitu, dikumpulkan menjadi satu nama. Seperti ba'labak. Tadinya ba'lun itu berhala. Bakun orang yang menyembah berhala ini. Kemudian berjalannya waktu dia menjadi nama satu tempat gitu. Ba'labak. Ya. Ba'labak. Kalau aslinya kan maknanya sendiri ya. Ba'lun apa berhala, bak penyembahnya. Kemudian dia dijadikan sebagai satu nama. nama daerah Ba'labak. Maka dia ghairu munsharif. Marartu bi Ba'labakka gitu. Saya melewati Ba'labak. Iya. Marartu bi Ma'di Karib. Dan yang semisal itu. Jadi potongan yang pertamanya tetap di atas fathah Ba'la tuh. Potongan yang pertamanya fathah Ba'labak. Adapun potongan yang kedua ataupun i'rabnya pada potongan yang kedua itu bak. Ya. Seperti ya, hadza Ba'labakku. Ini adalah Ba'labak. Ya. Ra'aitu Ba'labakka, marartu bi Ba'labakka. Bagaimana i'rabnya? Marartu bi Ba'labakka. Ba'labak ismun majrur bil fa wa alamatu jarrihi al fathah niabah liannahu la yansarif aba ilahnya lil alamiyah wal wa tarkib gitu wa tarkib alami dengan apa dengan tarkib ya ma'adi karib yang tanya hadra maut ya buzur jam buzur jamah ru buzur jamah ru ya qadi khan dan yang lainnya ya Afghanistan ya ini juga dua nama aslinya tadinya sendiri-sendiri ya ya sudah paham ya aqamtu fi Hadramaut ya saifan kamilan saya tinggal di Hadramaut satu daerah di Yaman saifan kamilan di musim panas sempurna di sana selama musim panas penuh ya aqamtu fi Hadramaut i'rabnya bagaimana aqamtu saya tinggal fi Hadramaut di Hadramaut i'rabnya apa Hadramaut ismun majrurun bil fi wa alamatu jarri tanda jarinya apa fathah niabah ani kasal li annahu la yansarif atau ismun la yansarif kenapa la yansarif lil karena alasan lil alamiyah nama yang pertama yang kedua ya tarkib tarkib masjid tarkib masjid ya yaitu melebur dua kata menjadi satu kata dan i'rabnya pada kata yang kedua kata yang pertamanya menetapi fathah kecuali kalau kata yang pertamanya iya maka disukun ma'di karib ya itu sederhananya seperti itu ya kemudian yang berikutnya dari isim yang dia terhalang dari sharaf karena dua alasan ini yang keberapa yang keempat ya alam juga ya nama tapi dia makhtumun bi alif ya bi alifin wa nunin zaidatain nama bersama tambahan alif dan nun ya nama bersama apa tambahan alif dan nun tapi ada syaratnya agar sebelum alifnya itu tiga huruf minimalnya ya berapa tiga huruf contohnya apa Sulaiman apalagi Sufyan, Sya'ban, Hamdan, Ramadan. Apalagi? Ya Utsman, Marwan, Affan. Ya Sofwan. Ya, Sofwan nama orang ya. Ya. Ada bahasanya itu. Jadi kalau sebelum alifnya itu hanya berapa? Dua huruf. Maka dia munsharif. Yaitu syaratnya sebelum apa? Alifnya berapa huruf? Ya, minimal tiga. Syarat yang kedua, agar alifnya dan nunnya apa? Tambahan. Enggak boleh ada pada aslinya. Kalau ada pada aslinya, maka bagaimana dia? Munsharif. Ya, kalau ada pada aslinya, maka dia munsharif. Seperti Hassan ya. Hassan. Ini bisa munsharif, bisa ghairu munsharif. Kalau diambilnya dari kata husn, bagus, berarti nunnya kan sudah ada pada aslinya ya. Hasan, maka dia munsharif hasanun. Tapi kalau hasan diambil kata dari kamil asal his, hisu perasaan ya, his. Berarti kalau hasan orang yang sensitif gitu ya. Hasan, maka ini ghairu munsharif. Kenapa? Alif nunnya tambahan. Karena aslinya his. Adapun kalau diambil dari al-husn, yang mana yang bagus, hasan orang yang bagus. Maka Hasan apa? Munsharif. Kenapa? Nunnya? Asli. Hayyan juga. Hayyan. Kalau diambilnya dari kata al-hayah, kehidupan. maka dia tidak munsharif karena alif dan ya tambahan. Tapi kalau diambil dari kata hin, maka dia apa? Munsharif. Hin waktu. Ya. Saya dipahami ini? Ya. Jadi di antara isim berikutnya yang dia mamnu minas sharaf karena dua illah adalah alamiyah dengan apa? Tambahan alif dan nun. Ya. Syaratnya dia apa? Ya. Ya, ataupun rubai fa aksar. Ya. Kalimatnya rubai atau lebih. 4 huruf ataupun lebih. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, paham ini? Ya, kalau paham kita lanjutkan. Contohnya banyak ini ya. Adnan, Sahban, Sufyan, Imran, Qahtan, Adnan, Affan. Ya. InsyaAllah bisa difahami ini. Kemudian yang berikutnya. Ya, isim yang dia mamnu' minas sharaf karena dua illah yaitu alamiyah, nama bersama timbangan fi'il, wazan fi'il. Yang dimaksud dengan wazan fi'il adalah wazan khusus bagi fi'il. Karena di sana ada wazan timbangan yang digunakan untuk fi'il juga untuk isim gitu. Bukan itu yang dimaukan. Tapi yang dimaukan adalah wazan atau timbangan yang khusus digunakan untuk fi'il. Seperti wazan fa'ala. Kalau ada orang namanya karoma ataupun dorroba, maka itu bukan musharif. Ada orang namanya apa misalkan? Dorroba. Kita contoh. Ja'a dorrobu. Ra'aitu dorroba. Marartubi dorroba. Gitu. Nah. Ada orang namanya apa? Hassana. Misalkan nih. Maka dia warumun sharif. Ja'a hassanu. Ra'aitu hassana. Marartubi hassana. Atau wazan fu'ila. Ini juga wazan khusus fi'il. Fu'ila. Si buriba. Dipukul. Aslinya kan fi'il ada orang kepengen anaknya namanya apa misalkan? Apa? Apa yang mabni majhul enaknya? Apa? Kalau duriba yang nanti kasihan ya. Takutnya dipukul terus anaknya. Duriba dipukul. Apa lagi? Ya. Al-muhim kalau ada nama yang wajahnya seperti itu. Apakah duriba, kutiba, ukhiza. Maka dia mamnu minas sharaf gitu. Ya. Atau wazan yang khusus juga fa'ala. Ya tadi sudah fa'ala ya. Atau wazan khusus. Yaitu wazan yang merupakan kekhususan dari fi'il mudhari. Yang mana akhirnya awalnya itu hamzah. Seperti af'alu. Ataupun ya, yaf'alu. Ataupun apa? Ta. Taf'alu. Ataupun nun. Ya. Narjas. Naf'alu. Ahmadu. Wazannya apa? Ahmadu. Af'alu kan? Wazan fi'il kan? Ya. Kemudian juga yazidu wazan fi'il bukan? Zada yazidu wazan fi'il kan? Kalau ahmada, hamida yahmadu untuk anak ahmadu. Kemudian digunakan untuk nama Ahmad. Maka dia ghairu munsharif. Yazidu wazan fi'il mudhari kan? Zada yazidu. Yashkuru wazan khusus fi'il mudhari. Taghlibu ghalaba yaghlibu menang. Anta taghlibu engkau menang. Dijadikan nama taghlib. Maka ini juga ghairu munsharif. Ya. Kemudian juga narjas. Ya. Al-muhim kalau ada nama yang seperti ini, dia seperti bentukan fi'il mudhari yang awalnya hamzah ataupun ya ataupun ta ataupun nun, maka dia huruf musharif. Ada orang namanya khruju. Ya, ja'a yakhruju gitu. Ja'a yakhruju, yakhruju fa'il itu. Marfu wa alamat rafi dhammah. Ra'aitu yakhruja. Mafulun bi mansub. Alamat nasbi apa? Fathah. Marartu bi yakhruja. Majrur. Tanda jarinya apa? Fathah ni apa? Anil kasra. Liannau. Ghairu munsharif atau lain sharif. Apa ilahnya? Lil alamiyah wal wazni. Al fi'il. Alami dan timbang fi'il. Ya. Paham ini ya? Ya. Dia mamnu' minas sharaf. Karena alamiyah yang pertama nama. Ini nama umum. Gak mesti orang ya. Nama daerah. Nama tempat. Ya. bersama dengan timbangan fi'il, yaitu timbangan khusus dari fi'il. Ya. Ya. Ahsan juga. Ya, fi'il. Ja'a ahsan, ada orang namanya Ahsan. Ya, ja'a ahsanu, ya seperti tadi af'alu, Ahmadu tadi. Hah? Sama akbaru. Sama af'alu kan sama kan? Sama mudhari af'alu wazannya. Ya. Ja'a akbaru ataupun ahsanu. Mamnu min shorf dia fa'il tanda rafa'nya dhammah tanpa tanwin. Ya, kalau majrur di fathah. Ya, mudah kan ini? Yahya. Bagaimana Yahya? Nama Arab bukan, bukan ya? Ini ajamiyah dia. Berarti dia mamnu min shorf karena dua alasan. Pertama, nama alamiah dengan ajamiyah. Sama seperti Musa. Itu, mamnu min shorf juga. Kenapa? Karena nama dan alami dan nama dan ujmah. Ya. Jadi yang Arab ataupun nama nabi yang diambil dari bahasa Arab berapa tiga ya? Muhammad, Saleh, Syuaib, ataupun Nuh, Hud, Lut, meskipun bukan dari bahasa Arab tapi dia mensharif, kenapa? Karena tersusun dari tiga ejaan, tengahnya sukun. Ya. Ya, kemudian yang berikutnya yang dia mamnu' min ash-sharf. Agak cepat ya biar tetap selesai. Ya. Pembahasan ini insyaallah kan enggak terlalu sulit kan? Ya, dia mamnu' min ash-sharf karena dua apa? Dua sebab atau dua illah adalah alamiah dengan adil. Ya, alamiah dengan adil. Nama dengan adil, ini. Adil itu apa? Bukan maknanya keadilan ya. Ya. Bukan apa maknanya? Keadilan. Ya. Yang dimaksud dengan adil adalah merubah isim dari wazan tertentu ataupun dari satu wazan ke wazan yang lain. Ya, merubah isim dari satu bentuk ataupun keadaan kepada keadaan yang lain dalam kondisi maknanya tetap maknanya. Merubah isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ya, bersamaan dengan maknanya tidak mengalami perubahan. Seperti Amir. Diadalkan jadi Umar gitu. Wazannya fu'al, adil itu. Kalau Zafir jadi apa? Zufar. Habil jadi apa? Hubal. Dan semisal itu. Ya, adil untuk nama-nama yang muzakkar itu wazannya fu'al. Ya, wazannya apa? Fu'al. Zahil jadi apa? Zuhal. Ya. Apa lagi? Qazih. Quzah. Suhail bukan, itu isim tasghir. Musaghar. Ya. Kemudian apa lagi? Fa'il jadi su'al gitu. Wazan fa'il dirubah menjadi wazan fu'al. Umar sering dengar kan? Umar itu dari apa berarti? Adal dari apa? Amir. Sering dengar Umar sering ya. Ya. Dan misalnya itu mudhar, suku mudhar kan ada suku di Arab sana mudhar. Kemudian kalau adalnya itu dari nama-nama wanita itu wazannya fa'ali seperti Hazimah, Hazami, Qatimah, Qatami. Ya. Ah itu contoh dalam satu kalimat. Ya. Hafidhu misalnya hadisan an ibni Umar. An bukan an ibni Umar ya. An Umar. Hadi apa? Hafidhu hadisan an Umar. Ya. Saya menghafal hadis dari Umar. Ya. An Umar. Iramnya bagaimana? Umar. Ismun majrur bi an wa alamatu jarhi al fathah niyabah. Jadi annahu lain sharif. Ya, apa ilahnya lil alamiyah dan adil. Ya, itu adil. Bisa difahami? Ya. Jadi kalau wazan adil itu fu'al pokoknya. Dari fa'il jadi fu'al. Kalau mu'annasnya itu fa'ali dari fa'ilah. Seperti apa? Hadimah menjadi hadami. Ya. Tapi itu jarang. Ya, yang seringnya muzakkar ini. Ya, sering didapati kan. Umar. Apalagi yang semisal Umar. Hah? Umar yang sering ya. Kalau Hubal, ada gak? Jarang ya. Quzah. Quzah itu apa? Qausu Quzahin. Apa? Yang itu tuh, berwarna-warni itu. Pelangi. Ya. Qausu Quzah. Ya. Zufar. Allah lah maknanya apa? Aslinya maknanya. Nama-nama orang, ya. Zafir jadi Zufar. Ada namanya Wazafiro, merinti atau apa gitu. ya, wa zafira, ya, zafir zufar. Kalau amir, jadi amara itu memakmurkan, amir Umar, ya. Ada asalnya kalau nama-nama Arab itu biasanya ada asalnya, ya. Hai itu sudah kita ambil berapa berarti isim-isim yang dia mamnu' minash sharf karena dua illah? Ya, 6. Coba diulang lagi. Yang pertama alamiyah dengan ta'nits. Ta'nitsnya apakah apa? Lafzi ataupun maknawi ataupun dua-duanya lafzi dan maknawi. Kemudian yang kedua ta'nits atau alamiyah dengan apa? Dengan ujumah. Apa ujumah? Nama yang diambil dari selain ya, sarab. Kemudian yang ketiga ujumah ini ada yang dikecualikan enggak ujumah? Ada itu apa? Yang dia tersusun dari 3 huruf yang tengahnya apa? Sukun. Kalau sakor itu 3 huruf. Nama apa yang sakor? Nama neraka. Munsharif atau munsharif? Kenapa? Padahal terdiri dari 3 huruf. Yang tengahnya pun sukun ya. Sakor. Ya. Terus yang ketiga alamiah dengan apa? Dengan tarkib, yang dimaksud dengan tarkib adalah apa? Tarkib masji. Karena tarkib dalam bahasa Arab itu banyak diantaranya. Tarkib masji, ya ini yang menjadi bahasan. Ya, dua kata yang tadinya maknanya masing-masing dilebur menjadi satu kata. Kemudian, ya kata yang pertama menetapi fathah. Kemudian, i'robnya pada kata yang kedua. Kalau tarkib idhofi, mudhofilih, sudah lewat ya. Kalau tarkib idhofi, ya mu'rob. Ya munsharif dia bisa dikasrah. Abdullah ini kan tarkib idhofi mudhof ilaih kan? Ya jaa Abdullah, raaitu Abdullah, maratu bi abdi Abdullah. Munsharif kalau ini bisa dikasrah. Sehingga ini maksud dengan apa? Tarkib di sini adalah khusus tarkib masji. Ya. Kemudian yang berapa? 4. Apa itu alamiah bersama? Bersama tambahan alif dan nun. Ya. Alif dan nun. Syaratnya apa? Sebaiknya datang setelah 3 huruf minimal. Datang-datang setelah 3 huruf. Kalau sebelumnya 2 huruf, maka apa? Dia munsharif. Apa contohnya? Ada enggak? Ya. Hah? Datang setelah 2 huruf. Ya. Pokoknya kalau sebelum alifnya 2 huruf, ya dia munsharif. Apa? Hah? Hah? Ada orang namanya misalkan apa? Hasan misalkan. Kan 2 huruf sebelum alifnya tuh. Kalau Hasan kan 3 huruf, sinnya itu double dihitung 2, ya kan? Hasan jadi 3. Iya. Ataupun namanya Aban. Iya, ada kan namanya Aban? Sahabat ya. Aban. Munsharif gini. Munsharif kenapa? Karena sebelum alifnya apa? Iya, 2 huruf. Wah, itu ada juga ya. Affan itu 3 huruf sebelum alifnya Affan. Fa yang ditasyi itu double. Hitung 2, Afan. Iya. Ya. Terus yang ke berapa? Yang kelima apa? Iya. Alamiah dengan wazan fi'il, dengan timbangan fi'il. Apakah semua timbangan fi'il berlaku? Tidak. Ya, khusus fi'il-fi'il tertentu yang menjadi ataupun khusus wazan-wazan tertentu dari fi'il mudhari. Karena di sana ada wazan. Wazan fi'il yang di situ juga banyak digunakan pada wazan isim. Ya, seperti fa'al. Ya, seperti Hasan. Hasan gitu ya. Kan banyak gitu Pak dalam isim-isim juga. Ya. Qolamun ya kan. Hasanun. Qolamun. Ya. Hasan. Ini wazan fi'il juga kan. Hasan kan fa'ala. Hasana fa'ala tuh. Wazan fa'ala. Wazan fi'il bukan. Wazan fi'il juga fa'ala kan. Tapi banyak digunakan dalam isim kan. Seperti apa ya? Kolam. Apa lagi? Hasan. Hasanun ya kan? Wazannya fa'ala. Ini apa? Munsharif. Kenapa? Bukan wazan khusus dari apa? Fi'il. Bersekutu di situ antara fi'il dan isim. Kemudian. Masih ada lagi enggak? Yang keenam. Apa itu? Nama alamiah dengan adl. Apa itu adl? Merubah. Ya. Bentuk isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Di atas wazan apa? Adl. Fu'al. Gitu ya. Ya, fu'al. Ya. InsyaAllah bisa difahamin ya. Ya. Lanjut atau cukup. Yang keduanya. Ataupun Yang berikutnya nanti adalah wasfiyah sifat. Ya, sifat. Kalau yang barusan kita lewatkan adalah apa? Nama, ya. Nama, ya, lebih khusus ya, nama. Nama dengan isim beda. Ya. Kalau isimnya baitun juga isim. Ya kan? Rajulun juga isim, tapi bukan nama, ya. Nama dengan apa? Dengan ilah-ilah yang lainnya, yang menyertainya. Yaitu yang pertama apa? Ta'nits. Terus? Ujma. Terus? Tarkib. Terus? Tambahan al-jannun. Terus? Wazan fi'il. Terus? Nah, kalau alamiyah itu adalah ilah atau sebab yang kembali kepada makna. Alamiyah. Nama kan makna. Adapun tadi yang enam tadi, yang antum sudah hafalkan tadi, ta'nits, tambahan alif dan nun, wazan fi'il, ini sebab yang kembali kepada apa? Lafaz. Ya, sebab yang kembali kepada apa? Lafaz. Jadi intinya macam yang kedua dari isim yang lain sharif adalah yang dia mamnu' min as-sharf karena bersamanya ada dua sebab. Yang pertama sebabnya kembali kepada makna itu alamiyah. Yang kedua sebabnya kembali kepada apa? Lafaz, yaitu enam tadi. Ya, enam tadi. Kalau lebih jauh lagi takut enggak paham ya. Mengapa sih isim yang seperti ini keadaannya itu dia ghairu munsharif? Karena dia menyerupai fi'il gitu loh. Pada dua sebab ini. Yang pertama terkait dengan apa? Makna, yang kedua terkait dengan lafadznya. Cuma kalau saya jelaskan takutnya membingungkan. Ya. Al-muhim dia isim lain munsharif itu kenapa dia ghairu munsharif? Karena menyerupai apa? Fi'il. Fi'il itu munsharif enggak? Bisa ditanwin enggak? Boroban. Enggak bisa dikasrah, bisa enggak fi'il? Enggak bisa. Ya. Ketika ada di sana isim yang dia menyerupai keadaan fi'il pada dua hal, yang pertama kembali kepada nama, kembali kepada makna, yang kedua kembali kepada bentukannya, lafadznya, maka dia telah menyerupai fi'il. Makanya dia tidak bisa ditanwin. Ya, nanti insyaallah sedikit demi sedikit lah. Yang berikutnya nanti insyaallah macam yang kedua dari sebab yang kembalinya kepada makna. Sebab yang kembalinya kepada makna ada dua. Yang barusan kita lewatin apa? Alamiyah satu kan? Ya. Adapun temannya alamiyah tadi, ujma, ta'nits, wazan fi'il itu lafziyah. Ilahnya lafaz, yang berkait dengan lafaz. Nanti yang berikutnya insyaallah akan dibahas tentang ilah yang kembalinya kepada makna itu wasaf sifat. Ini kan sifat kan kembalinya kepada makna kan? Sifat. Nama. Ya, ya nanti dia juga sama. Sifat pun akan menghalangi isim dari sharaf ketika ditambahkan bersamanya sebab yang lain. Dan ini insya Allah gak terlalu banyak ya. Nanti aja insya Allah ya. Kalau kita tambahkan terlalu banyak nanti sulit memahami. Ya, sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Silahkan. Ya. Yang sorif ya, ya seperti fi'il dalam arti ya, dia seperti ataupun siapa dia pada timbangan apa fi'il, timbangan yang khusus digunakan dalam fi'il, iya banyak itu. Taghlib ada nama taghlib sahabat ya. Taghlib jaa taghlibu, ra'aitu taghliba, ya marartu bi taghliba, iya. Boleh antum ambil nama anak antum dari film mubarak. Ah, supaya anak saya ini bertambah misalkan ilmunya, rezeki segala macam. Yazid aja lah. Yazid. Ya. Ja Yazidu. Ra'aitu Yazida. Marotu bi Yazid. Bi Yazida. Ah, supaya anak saya ini jadi orang bersyukur. Kan? Nama Yashkur aja lah. Misalkan. Ya, kalau dari isinya Syakir misalkan. Orang bersyukur. Dari fiilnya Yashkur. Ya. Nah yang lain. Sudah hafalkan ya, penting tuh. Nanti kita sering ketemu ini, antum dalam kondisi sudah enggak bingung. Kenapa ini enggak dikasih tanwin gitu. Kenapa ini enggak dikasroh. Ya, dikasih tanwin sedikit. Ya nanti kalau sudah selesai, akan kita lengkapi dengan catatan. Ada catatannya. Supaya isim-isim ini, dia tidak bisa menerima tanwin. Ya. Enggak ada yang mau disampaikan, paham? Ya, jangan sampai... Ya, saya full, paham gak full? Ya. Ya, cukup sampai sini. Subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.